Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara-saudaraku, berita pagi edisi hari ini Sabtu 3 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Mahasiswa Aceh janji kawal proses hukum Ahok. Distamben padamkan kebakaran batubara di Lamtaba. Korban terseret ombak di Labuan Haji ditemukan tewas mengapung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, aksi Bela Islam 3 Superdamai atau aksi 212 pada Jumat kemarin tidak hanya dilakukan umat di Jakarta. Sejumlah pengunjuk rasa dari berbagai organisasi mahasiswa Islam di Aceh juga melakukan aksi solidaritas yang dipusatkan di depan gedung DPRA Banda Aceh. Mahasiswa meminta aparat penegak hukum menangkap dan menahan tersangka penista Al-Quran Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Aksi ini berlangsung setelah salat Jumat kemarin diawali dengan berjalan kaki dari depan Masjid Raya Baitur Rahman menuju gedung DPRA. Massa turut membawa spanduk, karton, dan bendera organisasi. Di DPRA, massa disambut anggota DPRA dari PKS Bardan Sahidi. Sebelum Bardan tiba, beberapa pengunjuk rasa melakukan orasi bergantian. Para orator menuntut aparat penegak hukum menangkap dan memenjarakan tersangka dalam kasus penistaan Al-Quran dan agama Islam, yaitu Ahok. Mahasiswa juga berjanji akan mengawal proses hukum Ahok hingga tuntas. Sementara itu, anggota DPRA, Bardan Sahidi, juga mengajak masyarakat Aceh untuk turut mengawal proses hukum tersangka penista agama Ahok. Ia berharap proses hukum Ahok dilakukan transparan sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kamis kemarin mengerahkan alat berat untuk memadamkan api pada endapan batu bara di Gampung Lam Apeng dan Lam Ate Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Slimum, Aceh Besar, yang terbakar sejak 23 November lalu. Kepala Distamben Aceh Besar M. Ali MSI mengatakan saat ini di lokasi kebakaran lahan telah disiagakan personil Distamben Aceh Besar. Mereka didampingi staf Distamben Aceh dan personil BPBD Aceh Besar. Pemkab Aceh Besar telah menyatakan kawasan itu sebagai kawasan bencana. Menurutnya, upaya pemadaman rembetan api pada batu bara menggunakan beko itu juga terkendala karena belalai beko yang pendek. Untuk itu, Pemkab Aceh Besar menghubungi pemerintah Aceh meminta bantuan beko yang belalainya lebih panjang. Dengan demikian, operator beko bisa berada lebih jauh dari paparan asap beracun yang kadarnya sudah melewati ambang batas. Sumber di lapangan melaporkan operator beko kesulitan saat melakukan pemadaman karena terpapar asap bakaran yang mengandung karbon monoksida dan hidrogen sulfida. Bahkan operator harus menggunakan gas oksigen saat pemadaman. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, Insinyur Said Iksan, mengusulkan untuk mencari apa penyebab utama gas beracun itu keluar dari lubang-lubang kebakaran batu bara muda. Darlun Sapran, 18 tahun, warga Desa Ujung Padang, Kecamatan Tangan-Tangan, Aceh Barat Daya, yang hilang terseret ombak pada Rabu 30 November lalu ditemukan meninggal dunia pada Jumat pagi kemarin. Jasad Sapran ditemukan nelayan setempat dalam kondisi mengapung 4,5 mil dari bibir pantai. Kabid Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Aceh Selatan, Rahmat Humaidi, mengaku upaya pencarian terhadap korban sudah berlangsung 3 hari. Namun korban baru ditemukan pada Jumat kemarin. Jasad Sapran ditemukan nelayan setempat dalam kondisi mengapung 4,5 mil dari bibir pantai. Korban kemudian dievakuasi oleh tim gabungan SAR Aceh Selatan dan Abdia dan sejumlah relawan lainnya. Muspika Labuan Haji turut berada di lokasi saat proses evakuasi jenazah korban tenggelam tersebut. Bahkan Musbika ikut mengantarkan jenazah korban ke rumah duka di Kecamatan Tangan-Tangan, Abdia. Sudarlun, seorang pencari telur penyu di Kecamatan Simelu Barat, Simelu, Sumarli, 27 tahun, menemukan sesosok mayat dalam posisi terlungkup di kawasan pantai Simelu Barat, Kamis tengah malam. Sumarli menemukan mayat itu saat sedang menyalakan senter untuk mencari telur penyu. Pria itu spontan terkejut ketika cahaya senternya menerpa jasad manusia yang telah meninggal. Saat itu ia juga langsung memberitahukan kepada warga yang sedang berada di warung kopi dan dilanjutkan ke kepala desa. Warga kemudian mengevakuasi mayat tersebut dengan ambulans. Belakangan terungkap jika jasad tidak bernyawa tersebut adalah Julian, 50 tahun, asal desa Sigulai. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuh korban. Kapolres Simelu AKBP Satya Yuda Prakasa mengatakan awalnya sebelum kejadian korban dilaporkan hilang karena tidak pulang ke rumah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas meninggalnya warga Sigulai itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, banjir yang sudah berlangsung hampir sepekan menghancurkan perekonomian masyarakat Aceh Singkil. Sebab musibah tersebut merusak ratusan hektar sawah, palawija, tambak ikan, ternak, ternak yang hilang, serta membuat ribuan nelayan tidak bisa mencari nafkah. Kepala Dinas Pertanian Aceh Singkil, Syahbudin, mengatakan berdasarkan data sementara sawah yang rusak dan gagal panen akibat banjir seluas 261 hektar. Selama banjir, hewan peliharaan warga banyak yang hilang akibat hanyut terbawa air. Ada juga yang mati karena terendam. Budidaya ikan umumnya mengalami kerugian karena banyak ikan yang lepas. Pemerintah diminta segera mencari solusi untuk membangkitkan kembali perekonomian warga yang hancur berkeping-keping dihantam banjir. Warga juga berharap kebutuhan primer seperti listrik dan air bersih dapat segera teratasi, terutama untuk penduduk Singkil yang telah 5 malam hidup dalam gelap gulita. Zerlun, demonstran dari Aliansi Buruh Aceh meminta peraturan pemerintah nomor 78/2015 tentang pengupahan segera dicabut. Hal itu dipandang merugikan buruh karena dianggap mengkebiri hak-hak buruh. Tuntutan itu disampaikan dalam demo buruh di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh Jumat pagi yang melibatkan puluhan demonstran. Awalnya massa berkumpul dan sempat berorasi di depan Masjid Raya Baitur Rahman, selanjutnya berkonvoi menuju DPRA di Jalan Tengku Daud Berih, Banda Aceh. Dalam orasinya, para buruh meminta peraturan pemerintah nomor 78/2015 tentang pengupahan segera dicabut. Hal itu dipandang merugikan buruh. Pada bagian lain, Ketua Aliansi Buruh Aceh Dr. Andes Saiful Mar juga mengatakan terkait kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, maka supremasi hukum harus ditegakkan. Ia mengatakan penista agama Ahok masih bebas berkeliaran di luar. Padahal persoalannya itu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Sudarlun, pelatih silat Aceh Irwan Tony bin Ismail Ahmad kembali dipercaya menangani tim pencak silat Inggris dalam kejuaraan dunia pencak silat ke-17 2016 yang dijadwalkan 3 hingga 8 Desember di Gor Lila Buana Denpasar, Bali. Ini bukan pertama kali pelatih Aceh dipercaya memimpin tim silat Inggris. Sebelumnya pada tahun 2010 dipanggil 3 pelatih untuk memimpin tim Inggris. 2 pelatih dari Aceh yaitu Sarwan Saleh, Irwan Tony, dan Harun dari Jakarta. Pelatih silat asal Aceh, Irwan Tony, mengatakan kali ini hanya dirinya yang dipanggil untuk menangani tim Inggris dalam kejuaraan di Bali. Ini merupakan bentuk kepercayaan dari Federasi Pencak Silat Inggris kepada pelatih Aceh. Kepercayaan ini suatu kehormatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kejuaraan ini cukup bergengsi karena diikuti oleh 42 negara di dunia. Negara-negara yang memastikan hadir dalam kejuaraan dunia pencak silat antara lain Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan Belgia sebagai wakil benua Eropa, sedangkan wakil benua Afrika yaitu Afrika Selatan dan Mesir. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 3 Desember 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Dadun, wassalam.